Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Qayyumus samawati wal ardhin wa dzul uluhiyyati wal 'ubudiyyati ala khalqihi ajmain. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khatamun nabiyyin wa imamul muttaqin wa sayyidul mursalin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati azanallahu yakum. Kita lanjutkan pembahasan al-mulhaq bi jam'il mudzakkar as-salim. Terakhir kita telah membahas ulu wa ishruna wa akhwatuhu. Sekarang kita akan melanjutkan perkataan Ibnu Hisyam dan Asy-Syari dari qauluhu wa alamuna, sahih. Taib. Halaman 49. Qala al-musannif rahmatullahi alaihi qauluhu wa alamuna mufraduhu alam walakinnahu laysa bi'alamin wala sifatin bal huwa bin man bal huwa bimanzilati ismil jinsi li'annal murada bihi kullu man siwallahi ta'ala fahuwa mulhaqun bijam'il mudhakkar fayu'rabu i'rabahu. Yang berikutnya, setelah Ibnu Hisyam menyebutkan beberapa isim yang mulhaq dengan jama' mudhakkar salim, yang pertama ialah ulu, kemudian ishruna wa akhwatuhu, ishrun dan babnya sampai tis'un. Kemudian belum menyebutkan sekarang dan alamuna. Alamuna mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Mufrad dari alamuna apa? Alam. Berarti ada tambahan wawu dan nun, ya tidak? Akan tetapi alamuna bukan alam ataupun sifah. Jadi dia tidak memenuhi syarat jamak mudzakkar salim. Karena syarat jamak mudzakkar salim, dia harus apa? Yang pertama alam atau yang kedua sifah. Dengan syarat-syarat yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang telah berlalu. Dan alam di sini yang dimaksudkan adalah alam bimanzilati ismil jins, alam yang serupa dengan ismul jins. Karena yang dimaksudkan dengan alam di sini adalah setiap sesuatu selain Allah jalla wa ala. Makanya Allah disebut Rabbul Alamin. Allah adalah Rabb al-alamin. Al-alamin berarti masuk segala sesuatu selain daripada Allah. Seluruh makhluk masuk ke dalam al-alamin. Hanya sebagian ulama mengikat al-alamin itu hanya untuk mereka yang berakal. Namun, ya, alam meskipun diikat dengan sesuatu yang berakal di sini, ya, dia bimanzilati ismil jins, sehingga dia bukan termasuk atau tidak memenuhi syarat dari jamak mudzakkar as-salim. Namun dia di-i'rab dengan i'rabnya, yakni rafa'nya dengan waw, nasab dan jarnya dengan menggunakan alia. Qala ta'ala inna allaha la ghaniyun anil alamin fal alamina ismun majrurun bi'an wa alamatu jarrihi alia niabatan anil kasrah li'annahu mulhaqun bijam'il mudhakari as-salim. Kemudian yang berikutnya, wa ahluna mufraduhu ahlun walakinnahu laysa bi'alamin wala sifatin sebagaimana alam, ahlun juga bukan alam ataupun sifah, tapi dia dijamak dengan ahluna. Lalu apa dia statusnya? Bal huwa ismun jamid. Ahlun itu adalah isim jamid. Fahuwa mulhaqun bil jam'i, dan dia diserupakan i'rabnya dengan jamak mudzakkar as-salim. Fayurabu i'rabahu, maka dia di'rab dengan i'rabnya. Nahwu ahluna nahrisu ala tarbiyatihim. Fa ahluna, dalam perkataan kita ahluna nahrisu ala tarbiyatihim, statusnya sebagai mubtada. Mubtadaun marfu'un wa alamatu rafihi alwaw niyabatan anit dhammah. Niyabatan anit dhammah. Taib. Liannahu mulhaqun bijam bil jam, yani bijam il mudzakkari as-salim. Wa na mudhafun ilai. Di wa ahluna, ya ahlu di sini aslinya ada nun karena didhafahkan maka nunnya dibuang, jadi ahluna, ahlu di sini dia statusnya sebagai mudhaf. Kemudian na dhamirun barizun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli jarri mudhafin ilaihi. Qala ta'ala saghalatna amwaluna wa ahluna. Wa qala ta'ala min awsati ma tut'imuna ahliikum. Wa qala ta'ala ila ahlihim abada. Fal awwalu ma'tufun 'alal fa'il. Jadi yang pertama itu saghalatna amwaluna wa ahluna. Wa ahluna ini ma'tufun 'ala amwaluna, alal fa'il. Dan fa'il hukumnya apa? Marfu', fahuwa marfu'un mithluhu. Wathani maf'ulun bihi. Ini dalam perkataan, ya, firman Allah Jalla wa'ala, ma tuta'imuna ahlikum. Jadi ahlikum di sini maf'ulun bihi mansub wa'alamatu nasbihi al-yaniyabatan anil fathah. Liannahu mulhaqun bi jam'il mudzakkari as-salim wa huwa mudhaf. Qum dhamirun barizun muttasilun mabniyun ala as-sukun fi mahalli jarri mudhafin ilai. Wa thalithu majrur ila ahlihim abada. Ahlihim ismun majrurun bi ila wa alamatu jarrihi al-ya niyabatan anil qasra li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkari as-salimi wa huwa mudhaf. Him dhamirun barizun muttasilun mabniyun 'ala as-sukun fi mahalli jarri mudhafin ilaih. Taib. Jadi ini ahluna, ya, jamak dari ahlun yang merupakan isim jamid. Dia bukan jamak mudzakkar salim, melainkan mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Tidak dikatakan sebagai jamak mudzakkar salim karena tidak memenuhi syarat sebagai jamak mudzakkar as-salim. Qauluhu wa wabiluna mufraduhu wabilun wa huwal matarul ghaziru wa huwa mulhaqun bil jam'i li'annahu laysa bi'alamin wala sifatin wa huwa aidun li ghairil aqili. Wabilun itu adalah nama lain dari hujan yang sangat deras. Jadi hujan yang sangat deras disebut sebagai wabil. Dan wabil bukan alam ataupun sifah. Ya. Dan dia juga diperuntukkan untuk sesuatu yang tidak berakal. Maka dia tidak memenuhi syarat sebagai jamak mudzakkar salim, namun di'rab dengan i'rabnya. Ya, rafa'nya dengan al-waw, jar dan nasabnya dengan menggunakan al-ya. Qauluhu wa araduna bi fathir ra. Wa ara bukan wa arduna, tapi wa araduna. Araduna bi fathir ra dengan memfathah huruf ra. Jam'u ardin, jadi jamak dari ard. Wa huwa ismun mu'annasun. Walam yaslam fihi bina'ul mufrodi inda jam'ihi. Ardun adalah isim muannas. Ketika dia dijama', maka bina' mufrodnya itu tidak selamat ketika dia dijama'. Karena asal dari mufrodnya, ro'nya itu disukun. Ketika dijama' ro'nya menjadi fathah. Wa jam'ul mudhakkari salimu la budda ayyaslama fihi bina'ul mufrodi. Dan jama' mudhakkar salim itu wajib. Ya, bina' mufrodnya itu selamat, tidak berubah ketika dia dijama'. Fala yasulu fihi taghyirun, sehingga tidak ada perubahan apapun kecuali sebatas tambahan wawu dan nun. La fi harakatin wala fi harfin min ziyadatin au nuqsanin. Jadi tidak ada perubahan harokat atau tambahan huruf ataupun ziyadah ataupun nuqsan, dikurangi hurufnya, tidak ada. Jadi bina mufradnya itu selamat. Ada alwawi wan nuni wal ya'i wan nun. Ya, kecuali hanya sekedar tambahan wawu dan nun, ya dan nun. Ya, seperti muslimun. Muslimun, muslimuna. Maka muslimun ini tidak berubah ya. Tidak berubah. Bina mufradnya tetap sama, muslimun. Tidak ada ziyadah, tidak ada nukson, tidak ada perubahan harokat. Hanya sekedar ditambahi alif dan ditambahi wawu dan nun atau ya dan nun. Taib. Jadi aradun itu adalah jamak taksir. Sehingga dia bukan jamak mudhakar salim. Namun di-i'rab dengan jamak mudhakar salim. Sehingga dikatakan mulhaq. Qauluhu wa sinuna wa babuhu. Sinun dan bab yang serupa dengannya. Sinuna mufraduhu sanatun wa huwa laysa bi'alamin. Sanah ya, bukan alam. Wa huwa ismun li muannas makhtumun bitta li ghairil aqil. Fa huwa mulhaqun bi jam'il mudzakkari salimi fi i'rabihi bil wawi raf'an wa bil ya'i nasban wa jarran. Nahu hadhihi sinuna khasibatun. Aqamtu indahu sinina darastun nahwa khamsa sinina. Jadi sinun itu adalah jamak dari sanah. Sanah adalah isim muannas yang diakhiri dengan ta marbutoh, diperuntukkan untuk sesuatu yang tidak berakal. Karena sanah ya, sanah yang menunjukkan waktu 1 tahun. Maka dia tidak memenuhi syarat sebagai jamak mudzakkar salim. Sehingga dikatakan mulhaq. Nah, mulhaqnya ini berarti dia di i'rab serupa dengan i'rab jamak mudzakkar salim, di mana dalam kondisi rafa'nya dengan menggunakan al-waw dan kondisi nasab dan jarnya menggunakan al-ya. Semisal perkataan kita hadhihi sinuna khasibatun. Hadhihi sinuna khasibatun. Baik. Aqamtu indahu sinina. Aqamtu indahu sinina. Darastu nahwa khamsa sinina. Wa qawluhu wa babuhu. Jadi sinun dan bab yang serupa dengan sinun, ay babu sinin wal muradu bihi, yang dimaksud dengannya apa? Kullus min thulathi hudifat lamuhu wa uidu an hata ta'nisil marbutatu. Jadi bab sinun itu adalah setiap isim sulasi yang dihapus lamul, ya, lamul kalimahnya. Jadi dibuang lamul kalimahnya, dimahdufkan. Kemudian diganti lamul kalimahnya dengan ta' marbutah di akhir. Walam yu'raf lahu aindal arabi jam'u taksirin mu'rabin bil harakati. Ya. Jam'u taksirin mu'rabun bil harakati. Dan tidak dikenal ya dari kalangan Arab. Jadi jamak taksir daripada bab sinun ini ya, yang di-i'rab dengan menggunakan harokat. Ya, tidak dikenal tidak dikenal dari bangsa Arab, bab sinin tadi yang serupa dengan sinin, jamak taksir yang di Arab dengan menggunakan harokat, ya. Jadi jamaknya itu menggunakan apa? Jamak mudakar as-salim, hanya di mulhaq saja. Wasanatun ismun sulasi wa asluhu sanawun bidalili jam'ihi ala sanawat. Jadi aslinya sanatun itu adalah waw. Ya, aslinya waw, kemudian wawunya di mahduf, kemudian diganti dengan ta marbutoh. Dalilnya apa? Ketika dia itu di jamak dengan jamak muannats salim, maka baru kelihatan wawunya. Sanawatun, ya. Sanawatun. Hudifa lamuhu wa hiya alwaw li anna waznahu fa'alun wa 'idu anha ta'u ta'nis. Jadi aslinya sanawun itu wazannya fa'alun, kemudian di'iwat diganti wawunya, dimahdufkan dengan ta at-ta'nis. Walaysalahu jam'u taksirin fil lugatil arabiyah, dan dia tidak memiliki jamak taksir di dalam lughah al-arabiyah. Jadi jamaknya imma dengan jamak muannats salim atau dengan jamak mudzakkar as-salim, ya. Tapi dikatakan mulhaq, ya. Jamak mudzakkar salim dikatakan apa? Mulhaq, karena tidak memenuhi syarat. Memenuhi syarat dengan jamak mudzakkar as-salim. Taib. Wa mithluhu 'idatun wa jam'uha 'idun. Seperti sana, itu kalimat aidoh yang dijamak dengan iduna. Wa aslul mufrodi aidotun bimakna kadibun waftiraun. Bimakna kadibin waftirain. Au aidowun bimakna tafrikin. Jadi asal dari mufrod aidotun itu maknanya adalah kadibun waftira. Jadi maknanya itu kedustaan, ya, dan sesuatu yang dibuat-buat. Atau asalnya adalah idawun, ya, asalnya idawun dengan mengisbat waw yang maknanya adalah tafrik, yakni memisahkan. Fahuwa ismun sulasi hudifat salamuhu. Jadi idawun itu adalah isim sulasi yang wawunya di mahduf. Wa'idu anha ta'u ta'nis, kemudian diganti dengan ta' ta'nis, ta' al-marbutoh di ta' marbutoh di belakangnya menjadi aidotun. Walaysalahu jam'u taksirin, dan dia tidak memiliki jamak taksir. Tidak diriwayatkan dari bangsa Arab perkataan aidotun memiliki jamak taksir. Qala ta'ala alladhina ja'alul qur'ana 'idin fa'idina maf'ulun thanin li ja'ala. Ja'ala, ya, yata'adda ila maf'ulaini, ya, mansubun bil ya, ya, mansubun bil ya, li'annahumul haqqun bi jam'il mudzakkaris salimi. Wal ma'na annahum farraqu al-qawla fil Qur'ani faqala ba'duhum sihrun wa qala ba'duhum kahanatun wa qala ba'duhum asatirul awwalin. Jadi mereka menjadikan Al-Qur'an itu aidin. Aidin maksudnya sesuatu yang diperselisihkan, karena sebagian mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah sihir, sebagian mereka mengatakan Al-Qur'an itu adalah perdukunan, sebagian mereka mengatakan Al-Quran itu adalah dongeng yang diceritakan orang-orang yang terdahulu. Ya, jadi idin itu aslinya adalah idotun bimakna kadibun atau iftiro, atau juga bimakna tafriq. Dimana idotun tidak dijumpai jamak taksirnya, namun dijumpai jamak apa? Jamak mudakar salimnya. Namun karena dia tidak memenuhi syarat dari jamak mudakar salim, sehingga dikatakan mulhaq. Wa mithluhu, dan termasuk bab sanatun ialah izatun bikasril aini wa fathiz zai. Izatun wa hiyal firqatu minan nas. Jadi izatun itu artinya adalah sekelompok manusia. Wa jam'uha izun. Qala ta'ala anil yamini wa anil shimali izin. Fa izin halun mansubun bil ya'i liannahumul haqqun bi jam'il mudzakkaris salim wal ma'na annahum jama'atun an yaminir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa an shimalihi. Jadi izin di sini statusnya sebagai hal, kondisinya mansub wa alamatun nasbihi al ya niyabatan anil fathah liannahumul haqqun bi jam'il mudzakkari as-salim. Jadi sama ya, baik sanah, idoh, izzah, izzah ya, semuanya sama mulhaq bi jam'il mudzakkari as-salim. Qauluhu wa banuna hadha jam'un mufraduhu ibnun lakinnahu lam yaslam ba'dal jam'i min at-taghyir. Jadi ibnun itu adalah mufrad dari banun. Ibnun, ibnani, banuna. Ya, ibnun, ibnani, banuna. Ya. Banuna ini adalah jamak dari ibnun. Namun dikatakan oleh Asy-Syari bahwa jamaknya itu merubah dari bentuk mufrad aslinya, ya. Merubah dari bentuk aslinya, dari mufradnya. Jadi dia tidak selamat dari taghyir, sehingga tidak dikatakan sebagai jamak mudzakkar as-salim, ya, karena kait dari jamak mudzakkar as-salim ialah harus salim, dia harus selamat bina mufradnya. Tapi ketika ibnun menjadi banun, maka ini tidak dikatakan sebagai jamak mudzakkar salim. Taib. Wa taharrakatil ba, jadi ba-nya itu yang tadinya sukun ibnun menjadi ba banun. Fa ulhiqa bi jam'il mudzakkari salimi fi i'rabihi bil huruf. Namun ya, karena dia itu menggunakan waw di belakangnya dan nun ya, sehingga dia itu i'rabnya diilhaq ya, diserupakan dengan i'rab jamak mudzakkar as-salim. Qala ta'ala am lahul banat wa lakumul banun. Wa qala ta'ala wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah. Wa qala ta'ala amaddakum bi an'amin wa banin. Fa fil ayatil ula am lahul banat wa lakumul banun, ya, al banun di sini mubtada'un muakhkharun marfu'un wa alamat rafihi al waw niyabatan 'anid dhamma li annahumul haqqun bi jam'il mudzakkari as-salim. Ya, jadi lakum di sini khobarul mubtada al muqaddam. Wa fi tsaniyati maf'ulun bihi mansubun li ja'ala. Ya, wa ja'ala lakum min azwajikum banina. Banina di sini maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al ya niyabatan anil fathah li annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkari as-salim. Wa fi tsalitsati majrurun wa alamatu jarrihi al ya amaddakum bi an'ami wa banin. Wa banin, kenapa dia majrur? Karena dia ma'tuf ya ala ismin majrur ya. Wa alamatu jarrihi al ya niyabatan anil kasrah li annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkari as salim. Qauluhu wa iliyun, demikian pula iliyun itu diserupakan i'rabnya dengan jamak mudzakkar salim. Kenapa? Huwa ismun li'alal jannah wa huwa fil asli jam'un thumma summiya bihi falidha ulhiqa bihadzal jam'i. Jadi iliyun itu adalah dari sananya sudah jamak. Ya. Merupakan salah satu dari nama surga. Ya, dikatakan kenapa tidak bisa dijamak? Karena pertama tidak punya mufradnya. Dari sananya sudah lafadznya jamak. Kemudian dia juga nama untuk sesuatu yang tidak berakal. Ini taklil dari sebagian ulama. Taib. Oleh karenanya dia tidak dikatakan sebagai jamak mudzakkar as-salim. Namun i'rabnya diserupakan dengan i'rab jamak mudzakkar as-salim. Fa'uriba i'rabahu. Qala ta'ala kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ. Yang pertama lafi illiyin. Illiyin di sini dalam kondisi apa? Majrur. فَالْأُولَى مَجْرُورَةٌ بِالْيَا مَجْرُورٌ ya, بِفِي وَعَلَمَةُ جَرِّهِ Al-ya niyabatan anil kasra liannahu mulhaqun bijam'il mudhakkari as-salim. Wa thaniyatu marfu'atun bilwawi ala annaha khobaru ma. Jadi aliyun yang kedua itu adalah khobar mubtada. Jadi dia marfu' wa ana matrafihi alwaw niyabatan anid dhammah liannahu mulhaqun bijam'il mudhakkari as-salim. Qauluhu wa shibhuhu ay shibhu aliyin mimma huwa fil asli jam'un thumma summiya bihi ka zaidun alaman fataqulu hadha zaiduna wa ra'aitu zaidina wa marartu bi zaidina fatu'rabu i'raba hadzal jam'i wa fihi a'aribu ukhra. Taib. Jadi perkataan shibhuhu yakni setiap nama sesuatu yang dari sananya sudah jamak tapi menunjukkan satu orang, satu zat yang dinamai. Ya. Jadi nama satu person tapi menggunakan jamak, seperti ada orang namanya Muhammadun. Ya, itu nama satu orang Muhammadun, atau ada orang namanya Zaidun. Nah, maka orang yang seperti ini namanya boleh kita i'rab dengan i'rab jamak mudzakkar salim, boleh. Ja'a Zaiduna, Zaiduna fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi al-waw niyabatan 'anid dhammah li'annahu, kita katakan apa? Li'annahu mulhaq, bukan jamak ya. Dia bukan jamak dia, tapi apa? Mulhaqun bijam'il mudzakkari as-salim. Jadi mulhaq dia, bukan jamak. Ya, karena dia menunjukkan satu orang. Zaidun di sini nama untuk satu orang. Muhammadun nama untuk satu orang. Boleh kita i'rab dengan i'rab jamak mudzakkar salim, tapi tentu taklilnya bukan karena dia jamak mudzakkar salim, tapi mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Namun ada i'rab yang lain, makanya disebutkan di sini oleh penulis Asy-Syarih rahimahullahu taala au hafizahullahu taala. Jadi ada i'rab yang lain. I'rabnya ialah dengan al-mamnu' minas sarfi. Jadi di'rab dengan al-mamnu' minas sarf. Ya. Jadi ja'a zaidunu ra'aitu zaiduna marartu bi zaiduna dengan al-mamnu' minas sarf. Ya. Hada Muhammadunu marartu bi Muhammaduna ra'aitu Muhammaduna, bukan Muhammadina. Taklilnya sekarang sama seperti al-mamnu' minas sarf. Misalkan hada Muhammadunu, Muhammadunu khobarul mubtada marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Marartu bi Muhammaduna. Muhammaduna ismun majrurun bil ba wa alamatu jarrihi fathatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mamnu'un minas sarfi. Paham ya? Hah? Enggak ada takdirnya karena dia kan dhahir, ya, enggak ada takdirnya. Karena apa? Dhammahnya itu dhahirah. Qauluhu kal jam'i khobarul mubtada. Nah, ini baru sempurna sekarang jumlahnya ya. Dari kemarin jumlahnya enggak sempurna. Dari perkataan wa ulu wa isruna wa akhwatuhu wa alamuna wa ahluna wa wabiluna wa arduna wa sinuna wa babuhu wa banuna wa iliyuna wa shibhuhu kal jam'i. Ini khobarnya baru ada sekarang. Jadi kemarin jumlahnya belum mufidah ya. Kita bahas jumlahnya belum mufidah. Sekarang baru mufidah. Kal jam'i khabarul mubtada wa huwa qauluhu ulu mubtadanya wa ma'utifa 'alaihi kama taqaddama ai jami'u ma dzukira minal mulhaqati hukmuhu kal jam'i al-mudakkari salimi fi i'rabihi bil huruf. Jadi semuanya ini yang sudah kita sebutkan, i'rabnya itu sesuai dengan i'rabnya jamak mudakar as-salim, di mana rafa'nya dengan menggunakan al-waw, nasab dan jarnya menggunakan al-ya, li'annahu mulhaqun bijam'il mudakkari as-salim.